طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شروط إرث الحمل. نعم، من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: يشترط لإرث الحمل شرطان. شرط janin dalam kandungan mewarisi, ya. Syaratnya ada dua. Nah, yang pertama, ahaduhuma an yatahaqqaqa wujuduhu hina mauti muwarrithihi wa dhalika bi ahadi amrayn. Nah, salah satunya, kata Syekh, terpastikan, terrealisasi, ya, wujudnya. Nah, an yatahaqqaqa wujuduhu, yang terpastikan. Ayat tahaqqaqa wujuduhu, terpastikan keberadaannya, wujudnya dalam kandungan, hina mauti muwarrithihi, ketika pewarisnya meninggal. Ketika pewaris meninggal, dipastikan bahwa janin itu ada dalam kandungan. Bagaimana cara memastikan bahwa dia ada dalam kandungan saat kematian pewarisnya, sehingga dia termasuk ahli waris? Wadhalika bi ahadi amrayn. Hal itu dengan salah satu dari dua perkara berikut. Naam. Al-awwal an tad'a man fihi hayatun mustaqirratun liduni sittati ashhurin min mauti muwarrithihi mutlaqan. Yang pertama, ya. An tad'a, wanita hamil itu, sang ibu, melahirkan bayi yang pada bayi itu terdapat hayatun mustaqirrah, terdapat kehidupan yang tetap. Liduni sittati ashhur, kurang dari 6 bulan, melahirkannya kurang dari 6 bulan, terhitung sejak min mauti muwarrithihi, sejak kematian pewarisnya, mutlaqan, secara mutlak. Berarti jika melahirkan terhitung dari kematian pewarisnya, kemudian 6 bulan kemudian baru melahirkan, atau lebih dari 6 bulan baru melahirkan, berarti tidak bisa dipastikan janin itu ada ketika muwarisnya meninggal. Ya, kenapa? Karena yang ditetapkan oleh ulama, minimal kandungan, ya, kandungan itu dari dikandung sampai melahirkan minimalnya 6 bulan. Minimalnya 6 bulan. Tayyib. Jadi kalau lahirnya adalah 6 bulan setelah kematian muwarisnya, nah itu ada kemungkinan, ya, dia tidak ada. Tidak dipastikan, ada kemungkinan tidak ada dalam kandungan ketika kematian muwaris. Karena kandungan itu yang bisa lahir hidup itu minimal berapa? 6 bulan. Nah, dalil yang menunjukkan hal itu, ya, jadi mungkin bisa dicatat bahwa aqallu muddatil hamli sittatu ashhur bil ijma'. Ini faedah. Ya. Aqallu muddat al-hamli 6 ashhur bil ijma'i, bil ijma'i liqauli ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. Anak itu dikandung dan disusui sampai disapih dalam jangka waktu 30 syahra. 30 syahron adalah 30 bulan. Tayyib. Ini ayat ke-15 dari surah Al-Ahqaf, ya. Ayat 15 dari surah Al-Ahqaf. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa bayyana subhanahu anna muddatal fisali 'amain. Kelanjutan takliknya, wa bayyana subhanahu anna muddatal fisali, wa bayyana subhanahu anna muddatal fisali 'aman. Anna muddatal fisali 'aman. Faqala tabaraka wa ta'ala وفصاله في عامين وفصاله في عامين. السلام. وفصاله في عامين dalam surah Luqman, ya, ayat 14. وفصاله fi amain, Luqman ayat 14. Wa fisaluhu fi amain, masa penyusuan anak sampai disapih itu 2 tahun. Nah, wa qala, dan Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Al-Baqarah ayat 223. Al-Baqarah ayat 223. Wal walidatu, para ibu, yurdi'na, menyusui, auladahunna, anak-anak mereka, bayi-bayi mereka, haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Nah, 2 ayat ini menjelaskan bahwa masa penyusuan sampai disapih itu 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 2 kali 12 bulan, 24 bulan. Ya, tadi kan totalnya wahamluhu wa fisaluhu 30 syahra, usia kandungan dan penyusuan totalnya 30 bulan. Fisal, penyusuan sampai penyapihan 2 tahun 24 bulan. Berarti tersisa 30 bulan kurang 24, hamluhu. Hamluhu itu berarti 30 bulan kurang 24 tadi. Karena fisal tadi 2 tahun kan? Itu 24 bulan. Berarti tersisa hamluhu. Totalnya kan 30 bulan, 30 syahr. hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Berarti hamluhu berapa bulan yang tersisa? Karena fisaluhu dijelaskan 2 tahun itu 24 bulan. Berarti tersisa berapa? 6 bulan. Catat uktubu fa baqiyal hamlu. Fabaqiyal hamlu muddatuhu sittatu ashhur. Fabaqiyal hamlu muddatuhu sittatu ashhur. Fabaqiyal hamlu muddatuhu sittatu ashhur. Naam. Ya, jadi di sini berdasarkan ijma bahwa minimal usia kandungan itu minimalnya 6 bulan. Artinya bayi dikandung 6 bulan ya, lahir dengan usia kandungannya hanya 6 bulan itu bisa hidup. Itu minimalnya. Kurang dari 6 bulan tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa hidup jika lahirnya 6 bulan. Kurang dari itu tidak bisa. Nah, ini ijma'. Ini dipetik dari ayat tadi karena Allah Ta'ala menjelaskan totalnya di sini, usia kandungan sama usia dengan usia dan usia penyusuan sampai disapi itu 30 bulan. Dan dua ayat yang tadi disebutkan menjelaskan bahwa penyusuan sampai penyapian itu 2 tahun itu 24 bulan. Berarti kan usia kandungan 6 bulan sehingga totalnya 30 bulan. Naam. Nah, berarti ya untuk memastikan bahwa janin itu ada dalam kandungan ya dipastikan dengan ketika bayi itu lahir dia dilahirkan dengan memiliki hayatun mustaqirrah, dengan adanya kehidupan yang tetap padanya ya, lahirnya kurang dari 6 bulan. Karena kalau lahirnya 6 bulan dari kematian itu ada kemungkinan belum ada dia saat kematian, karena usia kandungan itu bisa 6 bulan. Nah, kalau kurang dari 6 bulan berarti sudah ada sebelumnya. Iya kan? Kalau lahirnya kurang dari 6 bulan dari kematian berarti sudah ada sebelumnya. Tayyib. Kan di sini harus tahakkuk ya, harus dipastikan. Nah, ats-tsani. Ats-tsani an tad'a man fi hayatun mustaqirratun لأربع سنين فأقل من موت مورثه بشرط ألا توطأ بعد وفاته فإن ولدته لأكثر من أربع سنين لم يرث مطلقا على المذهب بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين. Yang kedua, wanita itu melahirkan bayi yang padanya ada kehidupan yang tetap ya, li arba'i sinin, maksimal 4 tahun ya, fa'aqal, yani 4 tahun atau kurang dari 4 tahun, berarti maksimalnya 4 tahun, tidak melebihi 4 tahun, min mauti muwarithihi, sejak kematian muwarithnya, pewarisnya. Dengan syarat wanita itu tidak digauli setelah kematian muwarith. Ya, apabila dia melahirkan lebih dari 4 tahun setelah kematian muarith, lam yarith mutlaqan alal madhab, maka secara mutlak bayi itu tidak mewarisi menurut madhab, yakni madhab Hambali. Apa dasar pendapat ini? Bina'an ala anna aktsara muddatil hamli 4 sinin, berdasarkan pendapat bahwa maksimal, ya, jangka waktu maksimal usia kandungan itu hanya 4 tahun. Jadi tidak ada bayi yang dikandung lebih dari 4 tahun. Adapun 4 tahunnya ada. Jadi bisa 4 tahun kemudian lahir. Lama sekali dalam kandungannya, 4 tahun. Itu bisa. Lebih dari 4 tahun tidak bisa. Ya. Berarti kalau dia bayi ini dilahirkan lebih dari 4 tahun dari kematian muarith, berarti dia ada setelah kematian muarith, itu maksudnya. Faham? Hah? Lahirnya melebihi 4 tahun terhitung dari kematian muarith, sementara tidak ada bayi yang dikandung lebih dari 4 tahun. Berarti saat kematian muarith dia belum ada, karena dia lahir lebih dari 4 tahun setelah kematian muarith. Iya kan? Bisa dipahamin? Nah, kalau dia lahir 4 tahun setelah kematian muarith persis, berarti ada dia. Karena ini maksimal usia kan kandungan 4 tahun. Bisa dipahami? Ini menurut madhab Hambali, tapi ini dibantah oleh Syekh. Wassawabu. Wassawabu annahu yarithu idza lam tuta ba'da mauti muwarrithihi li anna muddat al-hamli qad tazidu ala 4 sinin kama waqa'a. Ya, benar kata Syekh bahwa dia mewarisi, bayi itu mewarisi dengan syarat ini tadi, apabila tidak digauli setelah kematian muwarithnya. Ya. Kalau wanita itu digauli setelah kematian muwarith bayi itu, kan berkemungkinan janin itu ada setelah digauli kan. Nah, makanya dipersyaratkan ini. Yang penting tidak digauli setelah kematian muwarith. Tidak ada menggaulinya setelah kematian muwarith, ternyata wanita itu ya melahirkan lebih dari 4 tahun. Maka menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah mewaris, karena muddatul hamli qad tazidu ala 4 sinin. Karena usia kandungan itu boleh jadi melebihi 4 tahun. Kama waqa'a, sebagaimana itu terjadi. Faktanya ada. Lama sekali ya. Nah. Kasihan ibunya. Baik. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Nah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Tuhfatil Mawdudi ba'da dhikril khilaf fi tahdidi aktsari muddatil hamli wa qalat firqatun لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي لأن وجدنا لأدنى الحمل أصلا في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة فنحن نقول بهذا ونتبعه ولم نجد لآخره وقتا وهذا قول أبي عبيد وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من 6 أشهر من يوم تزوجها الرجل فالولد غير لاحق به فإن جاءت به 6 أشهر من يوم نكها فالولد له nakahaha fal waladu lahu intaha. Baik. Ini penjelasan Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Mawdud yang dinukil Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Setelah Ibnu Qayyim ba'da dzikri khilaf, setelah menyebutkan khilaf dalam masalah ini mengenai batas maksimal usia kandungan, ya, fi tahdid aktamulatil hamil. Kemudian Muqayyim mengatakan waqalat firqah, ya, segolongan ulama berpendapat berkata tidak boleh dalam bab ini at-tahdid wa at-tawqid, tidak boleh membatasi, ya, jangka waktu maksimal usia kandungan birra'i, berdasarkan hasil pemikiran belaka, berdasarkan logika belaka, tidak bisa. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, "Li'anna wajadna al-adna li'adna al-hamli aslan fi ta'wil al-kitab." Karena sebenarnya kita mendapatkan penetapan minimal usia kandungan, ya, aslan yakni dalilan. Wajadna li'adna al-hamli aslan, aslan maksudnya dalilan. Kami mendapatkan dalil untuk penetapan minimal usia kandungan fi ta'wilil kitabi, pada penakwilan Alkitab, yakni penafsiran Alkitab Al-Qur'an. Ya. Wa huwa al-ashhuru as-sittatu, yaitu 6 bulan. Bagaimana penjelasannya tadi sudah disampaikan takliknya. Ya. Ditafsirkan dari gabungan kombinasi ayat hamluhu wa fisaluhu 30 syahra dan penetapan wa fisaluhu fi aimain wal walidatu rudi'na auladahunna hawlain kamilain. Jadi tersisa hamil berarti 6 bulan. Tayyib. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Fa nahnu naqulu bihadza." Maka kami berpendapat dengan ini karena jelas ada asal, ada dalil, dasar, ya, dalam Al-Qur'an. Wa nattabi'uhu, dan kami mengikutinya. Wa lam najid, terkait dengan pembatasan batas maksimal usia kandungan, wa lam najid li akhirhi waqtan. Dan kami tidak mendapatkan pembatasan batas maksimal usia kandungan. Hadza qaulu Abi Ubaid. Ini pendapat Abu Ubaid, kata Muqayyim. Naam. Kemudian Muqayyim menukil wa ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilm. Telah ijma' seluruh yang kami hafalkan dari ahlul ilm, annal mar'ata idza ja'at biwaladin li aqalla min sittati ashhur, apabila seorang wanita melahirkan anak kurang dari 6 bulan, min yaumi tazawwajaha ar-rajulu, min yaumi tazawwajaha ar-rajul, sejak hari dia dinikahi oleh suaminya, pria menjadi suaminya itu, ya. Jadi terhitung dari hari pernikahan, terhitung dari hari pernikahan, ternyata 6 bulan setelah hari pernikahan wanita itu melahirkan anak. 6 bulan setelah pernikahan. Kalau 6 bulan sebenarnya berarti anaknya, ya. Iya kan? Kan usia kandungan 6 bulan. Yang disebutkan Syekh li aqal, kurang dari 6 bulan. Tidak sampai 6 bulan dari hari pernikahan lahir anaknya. Wah. Ini mencurigakan. Hah? Dipastikan. Kata Syekh, kata Ibnu Qayyim, fal waladu ghairu lahiqin bih, maka bayi yang lahir itu, ya, tidak dianggap anaknya, tidak dinasabkan ke bapaknya. Berarti dia menikahi wanita yang sudah hamil. Karena terhitung dari hari pernikahan, istrinya itu melahirkan bayi sebelum 6 bulan. Padahal minimal usia kandungan yang bayi bisa lahir hidup itu 6 bulan. Ini lahir sebelum 6 bulan. Terhitung dari pernikahannya. Berarti bayinya sudah ada sebelum menikah. Maka bayi itu tidak, ghairu lahiqin bih, artinya tidak dinasabkan ke dia. Bukan anaknya. Bukan anaknya. Ya, secara syar'i, yang melalui akad nikah yang sah. Fa'in ja'at bihi li sittati ashur. Nah ini yang apabila wanita itu melahirkan, ya, persis 6 bulan min yaumi nakahaha, dari hari laki itu menikahinya, fal waladu lahu, maka itu anaknya jelas. Karena 6 bulan bisa. Jelas ini? Idza ja'at bi waladin li aqalla min sittati ashhurin min yawmin tazawwajaha ar-rajul fa waladu ghairu lahiqin bi fa in ja'at li sittati bihi li sittati ashhurin min yawmin nakahaha fal waladu lahu. Jelas ya? Naam. Asyartu tsani, syarat yang kedua. Asyartu tsani an yudau hayyan hayatun mustaqirratun liqawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza istahalla al-mauludu wuritha. Rawahu Abu Dawud wa fihi Muhammad bin Ishaq wa tu'lamu hayatuhu bi istihlalihi wa atasihi wa ridaihi wa nahwiha. Fa amma al-harakatul yasiratu wal ittirabu wat tanaffusul yasiru alladhi la yadullu ala al-hayatil mustaqirrati fala ibrata bihi. Wa mata shakka fi wujudil hayatil mustaqirrati lam yarith li'anna al-asla adamuha. Tayyib. Naam. Syarat yang kedua, an yud'a hayyan, bayi itu dilahirkan hidup. Ya. Hayatan mustaqirratan. Hayyan, hayatan mustaqirratan. Yani bihayatin mustaqirrah. Hidup dengan memiliki kehidupan yang tetap. Ya, apa maksudnya hayatun mustaqirrah? Ada kehidupan yang tetap padanya, nanti akan jelaskan. Dalilnya, idza istahalla al-mauludu waritha. Idza istahalla al-mauludu waritha. Apabila anak itu lahir, istahal ya, istahalla itu apa? Hah? Menangis gitu. Iya, menangis. Waritha, anak itu mewarisi. Waritha, dia diberi warisan. Nah. Istahalla as-sabi dalam kamus, rafa'a sawtahu bil buka wa saha 'inda al-wiladah. Rafa'u sawtihi bil buka, suara tangisan bayi yang keras, dan teriakannya nangisnya ketika dilahirkan. Kan bayi kalau lahirkan begitu, kan? Ditandai kalau lahir langsung tiba-tiba ada suara keras tangisan bayi. Nah, itu istihlal, itu yang dimaksud. Nah, rafu sawtihi bil buka wa rafa'a sanam istahalla rafa'a sawtahu bil buka wa sawha indal wiladah. Rafa'a sawtahu bil buka'i wa sawha indal wiladah. Bayi itu mengangkat suaranya dengan tangisan dan dia berteriak. Itu. Rafa'a sawtahu bil buka'i wa sawha indal wiladah. Tayyib. Dan itu ma'ruf ya bagi kita ketika bayi lahir berteriak keras menangis. Nah, itu. Teriakan dan tangisan bayi yang keras ketika lahir itu tandanya dia lahir hidup. Hanya saja pertanyaannya, kenapa bayi kalau lahir menangis? mesti menangis, ya. Hah? Menangis kalau lahir. Kenapa? Ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap bayi yang lahir ditusuk pinggangnya oleh syaitan, kecuali Nabi Isa ketika lahir tidak diganggu oleh syaitan. Itu sebabnya menangis. Nah, wafihi Muhammad, kata Syekh diriwayatkan oleh Abu Dawud, wafihi Muhammad ibn Ishaq. Dalam sanadnya ada Muhammad bin Ishaq. Tayyib. Ala kulli hal, hadis ini ya dinilai sahih oleh Al-Albani. Inilah sahih Al-Albani dalam Al-Irwa. Bisa dilihat juz 6 halaman 147, al-juz sadis safhah 47 wa 100 min hadits Abu Hurairah. Min hadits Abu Hurairah. Sahih hadisnya dinilai sahih Al-Albani rahimahullah. Ini menjadi dalil. Naam. Syekh bin Uthaymin menjelaskan, wa tu'lamu hayatuhu, diketahui hidupnya bayi itu ketika lahir memiliki hayatan mustaqirrah, kehidupan yang tetap, bistihlalihi, dengan teriakannya dan tangisannya, dengan suara tangis yang keras, wa atasihi, dengan bersinnya ketika lahir bersin, wa radaihi, ketika lahir dia menyusu ya, menetek, wa nahwiha, dan semisalnya. Dengan itu dipastikan dia memiliki kehidupan yang tetap. Fa ammal harakatul yasiratu, adapun gerakan ringan, wal ittirabu, dan goyangan, wat tanaffusul yasiru, dan nafas yang ringan ya, nafas sedikit, alladzi la yadullu al hayatil mustaqirrah, yang tidak menunjukkan adanya kehidupan yang tetap ketika bayi itu lahir, fala ibrata bihi, maka itu tidak diperhitungkan. Nah, tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena namanya juga bayi baru lahir keluar ya, ada dorongan dari dalam, kontraksi rahim, kemudian dia terdorong keluar ya, dia bergerak, iya kan? Bergerak bayi itu. Tapi sebenarnya bukan hidup itu. Nah, jadi tidak dianggap itu. Goyangan, gerakan ringan, dan ada seperti ada nafas ringan itu kan na'am, bisa jadi karena himpitan, terhimpit di dalam ya. Kemudian dia keluar. Nah, sehingga seperti ada nafas gitu. Jadi itu tidak dianggap fala ibrah tabi. Wa mata syukka fi wujudil hayatil mustaqirrati, kapan diragukan adanya kehidupan yang tetap pada bayi itu, lam yarith, lam yarith, maka dia tidak mewarisi. Lianna al-asla adamuha, karena pada asalnya tidak mewarisi sampai dipastikan. Jadi harus dipastikan ya, tahakkuk. Hayat mustaqirrah. Kalau ragu tidak bisa. Nah, dipetik dari hadis idza stahallal mauludu waritha, dipetik dari sini ya faedah bahwa bayi yang lahir maulud yang mewarisi adalah yang jelas kehidupannya ketika lahir. Dan disebutkan oleh Nabi Asad sampai hadith ini sesuatu yang umum. Yang umum itu kan menangis ya, berteriak keras menangis. Nah, itu sudah cukup. Jika dia lahir menangis dengan keras, itu berarti dia ada kehidupan mustaqirrah. Nah, sebagian bayi juga begitu ya, yang disebutkan di sini, sebagian bayi baru lahir ada yang bersin-bersin ya. Nah, menyusu, menetes dan seterusnya. Ini berarti jelas itu. Nah, ini saja dulu ya, kita cukupkan sampai di sini. Faedah nanti menyusul. Ini butuh satu kali pertemuan barakallahu fikum untuk menyelesaikan masalah ini. Jazakumullah khairan. Subhanallah.